Seneng saya tak rasa ke embuh piye akhire ngalah adi welas asih antuk mati kroso bere antuk ngasor ngabut tangis tresno iki ora pamre meler rangen segera buka atiku karang gede mung tengah laut kuat ke aku tansah tak kujeng kenceng ra bakal tak ujege amarga suci ning tresnaku namung ganggu kowe. Yen pancen jodoh